kaidah, kaidah ini adalah ketaklil adalah alasan logika. Dimaksud atau untuk keterangan yang lewat. Maka segala sesuatu yang terjadi dan ma'adun dan itu memang diizinkan, maka tidak ada kewajiban dan dirugi, baik diizinkan oleh syariat ataupun diizinkan oleh pemilik. Dan segala sesuatu yang tamattab ala ghairil ma'adun, segala sesuatu yang timbul tanpa izin, dampak yang timbul tanpa izin, maka ada kewajiban dan dirugi. Berarti kaidatun ma'rufatun dan kaidatun adalah kaidatun terkenal di antara para ulama. Mereka mengatakan matarataba alal ma'aduni, dampak dari hal yang diizinkan itu ada kewajiban dan dirugi. Wa matarataba alal ghairil ma'aduni, dan dampak dari perkara yang tidak diizinkan maka ada kewajiban dan dirugi. Para ulama menyebutkan banyak contoh itu. Di antaranya adalah dampak dari melukai itu ada kewajiban ganti rugi, dan dampak dari kisah itu tidak ada kewajiban ganti rugi. Maksudnya, jika ada seorang melukai orang lain secara zalim, dia memotong atau mematahkan, memotong dari orang lain, kemudian luka ini menyebar ila nafsi hingga akhirnya dia mati. Wamatalladzi quti'at yaduhu, maka matilah orang yang dipotong tangannya. Maka pelaku kejahatan punya kewajiban untuk memberikan ganti rugi kullahu, memberikan ganti rugi nyawa, bukan hanya jari-jemari saja. Atau yuktan di atas bunuh jika memang syarat-syarat kisah terpenuhi, yaitu dengan sengaja. Kalau motong tangan orang itu tidak sengaja, kejepit, ini apa, mainan pintu, hanya yang dengan temannya, akhirnya temannya kejepit tangannya potong, maka ini tidak sengaja. Habis itu kok kemudian penjara mati, maka diatnya juga diat nyawa, bukannya diat jari. Sedangkan dampak dari kisah itu tidak ada kewajiban ganti rugi. Maka fahadalah jikotal isba, atau maka seorang yang melakukan kejahatan dengan motong jari orang lain, maka kita potong jarinya sebagai kita, karena syarat-syarat kita telah lengkap. Kemudian jika inal qat'ah, sesungguhnya terpotongnya jari itu enya sa'ah menjalar ila nafsi, akhirnya malah mati. Pemaatal maktuu, dan matilah orang yang dipotong tangannya karena kisah, maka al-kujur tidak punya kewajiban untuk membayar dia, karena memotong jari si pelaku kejahatan itu diizinkan oleh syariat. Beda dengan perbuatan dia yang memotong jari korban, maka itu adalah perbuatan yang tidak mendapatkan izin dari syariat. Contoh yang lain adalah masalah perhajaman pezina muhsan. Maka orang yang merajam orang yang melakukan pezina muhsan, dia tidak punya kewajiban untuk membayar dia karena membunuh orang tersebut. Karena membunuh pelaku pezina muhsan adalah dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ini contoh dampak jelek yang tidak ada tanggungannya, yang tidak ada ganti ruginya karena telah mendapatkan izin dari syariat. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan izin dari pemilik. Contoh mendapatkan izin dari pemilik adalah al-ariyah, bantal. Akhirnya bangun-bangun ya rusak. Ini tak adil namanya. Tak adil. Toilet punya dicek pakai pakai listrik. Dan semalaman lupa sampai subuh. Tidak dicabut, tidak dimastikan cas-casannya. Maka ini namanya tafrik, tidak melakukan sesuatu yang harus dilakukan, itu mencabut charger. Charger dia lakukan. Maka ini tafrik. Nah kalau kalau rusaknya barang pinjaman itu karena ta'asin atau karena tafrik, maka wajib ganti. Tapi jika tanpa ta'asin, tanpa tafrik, fa'innaha latukman, maka barang pinjaman itu tidak ada kewajiban ganti rugi menurut pendapat yang paling kuat. Ini ada khilaf. Dan pendapat yang dikasihkan oleh penulis, tidak ada kewajiban ganti rugi. Kenapa? Yadul musta'ir, karena tangan orang yang meminta pinjaman adalah tangan orang yang mendapatkan amanah. Dan kaidah dalam masalah ini, orang yang memegang barang amanah dia tidak memiliki kewajiban ganti rugi, bukan karena ta'asin dan bukan karena tafrik. Kenapa? Satunya yadun aminah, ya, di anak sahibah karena pemilik barang benar azina dia telah mengizinkan barangnya untuk digunakan. Wassalamatan, dia telah memberikan kekuasaan kepada peminjam alam mulki terhadap barang miliknya. Dan kekuasaan ini diberikan disediari dengan pilihan tanpa dipaksa, pilihan dari pemilik barang. Si pemilik barang tidak dipaksa untuk memberikan izin. Budi. Bakiat. Tidak perlu banyak sulung yang berbudi nasihat Contoh yang lain yang mendapatkan izin dari pemilik adalah tasarruful wakil, adalah tindakan seorang wakil. Asalkan dalam bentuk dia tidak ta'asin, tidak bertafrid, maka tidak ada kewajiban ganti rugi. Misalnya ada seorang yang dititipi duit, tolong belikan saya sesuatu, tolong belikan makan, ini duitnya. Ini namanya wakil. Di jalan ditolong belikan ini, kalau di jalan dicopet, maka apakah ada kewajiban ganti rugi? Ya, tidak. Ini wakil. Dan wakil itu adalah aminah. Yadun aminah, tangannya adalah tangan orang yang memegang amanah. Maka tidak ada kewajiban. Ila jika demikian, segala sesuatu yang terjadi dan itu adalah dampak dari izin, dan itu adalah sesuatu yang dapat sesuatu yang berizin, maka tidak ada kewajiban ganti rugi. Dan segala sesuatu yang terjadi mimma lam yu'dzan fihi, tanpa izin, maka ada kewajiban ganti rugi. Sehingga kaidah ini lengkapnya ada 4 bentuk. Yang pertama adalah sesuatu yang diizinkan oleh syariat dan pemilik barang, semacam memotong tangan karena menjalankan hukum Allah itu qisas. Memamlukin dari seorang budak yang tuannya telah mengizinkan untuk qisas. Fa'alatu mana fihi, maka ini tidak ada kewajiban ganti rugi. Kemudian yang perkara yang tidak diizinkan oleh syariat tidak pula diizinkan oleh pemilik. Semacam ada orang yang sedang berihram, dia membunuh binatang buruan yang itu merupakan milik seseorang. Ada orang melihara merpati di Mekah, ini binatang buruan namun punya orang. Bila ini malikan tanpa izin si pemilik, maka dalam perbuatan ini ada dosa dan ada kewajiban ganti rugi. Maka dia wajib memberikan ganti rugi kepada pemilik dengan memberikan hewan yang semisal atau nilainya. Ita adalah juga tidak memungkinkan mengganti dengan yang semisal. Dan dia wajib membayar ganti rugi berjaza dengan membayar kafarah di hakilahi terkait dengan hak Allah tentang masalah membunuh binatang buruan. Yang ketiga, diizinkan oleh syariat namun tidak diizinkan oleh pemilik. Contohnya menghancurkan alat musik. Maka menghancurkan alat musik itu tidak ada kewajiban ganti rugi, tidak ada dosa, karena izin pemilik dan apakah tidak mengizinkan itu tidak teranggap karena haramnya mempertahankan dan menyimpan alat musik. Yang keempat adalah diizinkan oleh pemilik namun tidak diizinkan oleh syariat. Misal seseorang mendapatkan izin untuk membunuh dirinya, tanda tangan di atas meterai. Jika saya demikian, boleh bagi anda untuk membunuh saya. Atau dia mendapatkan izin dari orang lain untuk memotong anggota badannya atau membakar hartanya. Ketika saya melanggar janji kepada anda untuk kedua kalinya, silakan bakar rumah saya. Ya, benar. Datang di atas materai, kita berjalan sedikit. Maka izin pemilik di sini tidak teranggap. Maka izin ini tidaklah menyebabkan bolehnya orang yang mendapatkan izin untuk melakukannya. Jika nekat dia lakukan, karena mentang-mentang sudah ada surat legal hitam di atas putih bermaterai, kalau saya boleh bunuh dia. doman atas pelaku li'adilin karena hak si pemberi izin. Akan tetapi tetap ada kewajiban doman lihaqillah, karena hak Allah. Maka dia punya kewajiban ganti rugi, melizamu apa yang jadi kewajibannya disebabkan kejahatan ini. Kemudian maka artinya membayar dia misalnya. Namun dia ini tidak diberikan kepada ahli waris, namun dimasukkan ke baitul mal. Akan tetapi jika penguasa ingin untuk ayat pasu untuk melakukan kisah bima yujibul kisah dalam perkara yang menyebabkan kisah, falahu dalika, maka puasa penguasa punya hak untuk itu. Dulu waktu saya lihat perancang orang itu sudah suster posisian kita tidak sebut. Kalau saya memang yang meminta untuk dirajam, ini atas kesadaran saya, bukan karena dipaksa. Saya minta kawan-kawan saya untuk merajam saya karena saya telah berbinaan tanda tangan. Ini kasus yang keempat ini. Hanya sudah mengizinkan untuk dimatikan, dibunuh. Namun bukan berada bukti otentik kalau dia memang meminta untuk dibunuh. Maka tidak ada doman karena pemberi izin, namun ada doman karena hak Allah Subhanahu wa taala. Dan jika imam ingin yaktab melakukan kisah dalam kasus yang mengharuskan kita, pala mudarika bima yarhaq, maka pendapat yang paling mendekati, kesimpulan yang paling mendekati adalah imam boleh melakukan hal tersebut. Kecuali jika pembunuhnya adalah orang yang tidak tahu, tertipu dan mengira bahasanya izin korban itu membolehkan dia untuk melakukan pembunuhan. Fa'imtani al-qisas, maka qisas itu tidak boleh dilakukan. Ya kuat di subuha, karena sangat kuat di subuha kerancuan dalam hal ini. Kemudian bait berikutnya, wa ma'alal muslimi min sabili, dan tidak ada jalan min sabil, tidak ada jalan alal muhsin untuk menghukum orang yang berbuat baik. Buat saya tidak boleh dihukum. Wa'aktuhu, dan kebalikannya al-zalimu adalah orang yang zalim, maka dia dihukum. Fasma'ili, maka dengarkanlah ucapanku. Wahyu Qa'idatun ma'kudatun. Thank you. Bishron. Bishron ila jami bin Soibin min adli ayyashroban nasa Soibin min adli ayyashroban nasa minhu bisfakun fihi fasakafa fihi fasakafa fihi insani fa'innal hafira hafira la yasmanu li'annahu muslim rajul akta syakran wadi'atan yafaluha yafaluha lahu cuma tarafat wadi'atu wadi'atu biroli ta'adil wadi'atu biroli ta'adil minhu wala yafaluha wala tafridin wala tafridin fa'innahu la umanu kaitan ini diambil dari ayat Al-Quran. Allah berfirman, ma'alal muslimin min sabil. Tidak ada jalan untuk mencela dan menghukum orang yang berbuat baik. Maka setiap orang yang berbuat baik, fala sabila alaihi, tidak ada jalan untuknya. Wa zalim dan orang yang zalim lah yang alaihi sabil, ada padanya jalan. Karena firman Allah Ta'ala, tidak ada permusuhan kecuali atas orang-orang yang zalim. Dan Allah berfirman, jalan inna masafil, jalan untuk mencela hanyalah ditujukan pada orang-orang yang menzalimi orang lain dan melampaui batas di muka bumi tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Ma'adal muslim yang minsafil, yakni artinya tidak ada jalan untuk mencela orang yang berbuat baik atau membebaninya kewajiban ganti rugi karena dia adalah orang yang berbuat baik. Jalannya telah firman Allah wa ma'alal muslimina min sabil. Falau fa'alal insanu syai'an, maka jika ada seorang melakukan satu kebaikan dan hancurlah dengan sebab kebaikan tersebut sesuatu, maka dia tidak punya kewajiban. Contohnya ada seorang yang meletakkan sebagai batu di pasar, kodlok lah supaya tidak becek, ya blok atau dia aspal orang kaya main jalan di pasar kok becek, kasihan orang dia aspal dia blok min ajli, supaya manusia bisa enak berjalan di atasnya tidak kena becek, tidak kena masalah yang lain, dengan tujuan supaya manusia tidak terjatuh dalam tahdi maknanya zalaki tergelincir supaya manusia tidak terpeleset. Akan tapi hal selaminata, ternyata ada orang yang lewat di jalan yang telah dibuat oleh si muhsinin ini, sudah diaspalkan, sudah dikomblok ya. Kok ada orang yang asal terpeleset gara-gara batu yang diletakkan ini. Wah, musibah, dan dia mendapatkan musibah karenanya. Jalan diaspal sama orang atau orang tertentu, setelah aspal jadi, aspalnya masih licin, ada orang lewat, sandalnya sudah sandal kuno, kepleset, mati. Nah, apakah wah ini gara-gara yang aspal jalan ini? Kurang aja. Apakah orang yang ngaspal, yang baik-baik ngaspal ini bisa mendapatkan celaan diminta untuk tanggung jawab? Ini harus banyak dia. Gara-gara aspal yang dia buat ini ada orang mati. Ini tidak bisa. Baina wajar aja, karena orang yang meletakkan batu di jalan-jalan di pasar tadi tidak boleh minta untuk ganti rugi karena dia adalah orang yang berbuat baik. Dan Allah berfirman, wa ma'alal muslimina min sabil, dan tidak ada jalan untuk mencela orang-orang yang berbuat baik. Ada orang yang lain ya, menggali sumur di samping sebuah jalan umum dengan tujuan orang bisa mampir dan minum ya, di sumur tersebut. Lalu ada orang yang tersungkur jatuh masuk ke dalam sumur mati. Maka orang yang membuat sumur tidak punya kewajiban ganti rugi karena dia adalah orang yang berbuat baik. Contoh yang lain dari orang yang berbuat baik adalah orang yang mau menerima titipan. Kalau yang tadi kita dapat adalah pinjaman. Kalau ini titipan, orang yang mau menerima titipan itu orang yang berbuat baik. Ini saya mau mudik, tolong titip ini ya, titip ini, titip motor. Jadi itulah orang yang berbuat baik. Karena boleh-boleh saja bagi dia untuk menolak alma. Saya sering keluar keluar, tidak bisa ini kerjakan. Tolong di tempat yang lain saja. Maka orang yang menerima titipan adalah orang yang berbuat baik. Maka ada seorang yang aktosakton memberikan pada orang lain wasi atas satu barang titipan, supaya dia jaga dan barang titipan itu rusak tanpa takdir dan tanpa tafrit dari orang yang menerima titipan sekarang. Fa'inallahu mana alal muda, maka tidak ada kewajiban ganti rugi atas orang yang diberi titipan, di anna muhsinun, karena dia adalah orang yang berbuat baik. Dan kebalikannya itu orang yang zalim, maka dia terkena kewajiban ganti rugi, maka dengarkanlah perkataanku. Zalim adalah orang yang melampaui batas. Maka dia punya kewajiban ganti rugi, karena Nabi mengatakan perlu keringat orang yang zalim itu tidak tidak memiliki hak untuk dihargai. Ada seorang yang mengatakan hadza tariq, jalan ini yang digunakan, yang sibi bulan yang digunakan oleh bulan untuk berjalan, la adu'an nabi ahdawan, sungguh aku akan meletakkan banyak batu di sini supaya dia terpleset. Fayusibu, maka dia mendapatkan musibah. Maka terjadilah apa apa yang diinginkan, si bulan itu keluar rumah kemudian terpleset gara-gara batu tadi. Fayusibah, dia dapat musibah. Maka orang yang memasang batu tadi punya kewajiban ganti rugi, karena dia adalah orang yang berbuat baik. Seorang yang usil, buang oli di tengah jalan, menyebabkan orang terpleset, motor terpleset, mobil terpleset, limpang balik. Maka orang yang punya perbuatan ini secara hukum punya kewajiban untuk bayar ganti rugi. Yang kedua adalah seorang yang lain yang membuat sumur bukan di pinggir jalan namun di tengah-tengah jalan, di jalan umum malah dibuat sumur, maka banyak orang jatuh terpotok ke dalamnya, maka dia punya kewajiban ganti rugi meskipun niatnya baik. Niatnya baik, niat orang yang buat sumur ini adalah supaya manusia bisa minum darinya, karena dia bukan orang berbuat baik, karena bukanlah termasuk kebaikan seorang itu membuat sumur meskipun untuk kaum muslimin di tengah jalan. Lakin akan tetapi juga memperbuat baik, apa idha jauhkan sumur dari jalan. Dan orang yang merampas memakai harta orang lain, jika dia merampas satu barang milik dari orang lain kemudian rusaklah barang tersebut atau terjadilah kekurangan, maka al-ghasib yakmanu. Maka orang yang ghasib, orang yang merampas ini punya kewajiban untuk ganti rugi. Di anau zalim, maka dia adalah orang yang berbuat zalim. Maka ada orang yang mengambil sepatu milik orang. Tanpa izin dia pakai selama setengah tahun. Setelah dia pakai setengah tahun, sepatunya hilang tinggal satu. Sepatunya hilang tinggal satu. Maka orang ini pertama berkewajiban untuk memulangkan sepatu yang tinggal satu. Yang kedua, mengganti. Yang ketiga, membayar nakas selisih. Sepatu ini tinggal satu. Sepatu ini tinggal satu. Kalau ini sepatu ini lengkap dua, harganya 100.000. Tapi gara-gara satu sisi dia hilangkan, ini dijual kiloan. Harusnya 100.000 itu dua, ini jadi 5.000 atau jadi 1.000 nilainya. Maka di sini maka ada kewajiban ganti rugi gara-gara nakap, gara-gara bertua. Tidak hancur, namun haslah sinak tua, harusnya dua jadi satu. Maka yang satu wajib dipulangkan, wajib ganti, dan punya kewajiban untuk bayar nakas. Nah, 100.000 dikurangi 1.000, maka 99.000 wajib dibayar. Inal ghasib, karena orang yang merampas dia punya kewajiban untuk diru kita nasihat orang yang zalim. Fasma qili, qili jadi artinya qawli Allah subhanahu wa ta'ala. Karena qil kadang maknanya adalah qawl, dan ini berkaman Allah. Waman asyaku minallahi qila. Fasma lima qili, ini adalah makmilah, cuma pelengkap bait sebelumnya. Akan tapi dalam tambahan pelengkap ini terdapat faedah tambahan, yaitu sepatutnya seorang itu mendengarkan ilmu yang manfaat.